Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Awa'iqut Talab karya Abdus Salam Ibn Barjas rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai penghalang yang keenam. Yeah. Ada tiga sifat hati yang membahayakan perjalanan seorang penuntut ilmu, dan beliau sebutkan tiga hal ini, dan tiga hal ini berurutan. Yang pertama adalah al-ghurur, terkecoh dan tertipu dengan diri sendiri, merasa kalau dirinya hebat, merasa kalau dirinya berilmu, merasa kalau dirinya top. Setelah orang itu merasa hebat, kemudian yang selanjutnya adalah al-ajib, kemudian bangga dengan kehebatannya, bangga dengan kepintarannya, bangga dengan ilmunya. Tapi kalau sekedar ujub, maka dia tidak merendahkan orang lain. Ya, kemudian, namun ujub itu adalah langkah menuju al-kibr. Sombong, merendahkan orang. Ya, menilai orang lain itu rendah, menilai orang lain itu kurang berilmu, menilai orang lain itu kurang, sedangkan dia sempurna. Nah, ini tiga. Ya, tiga sifat ini berurutan. Satu membuahkan yang lainnya. Penjelasannya, maksiat kepada Allah Ta'ala adalah salah satu penghalang untuk mendapatkan ilmu agama. Li'annahu, karena ilmu agama adalah cahaya Allah, cahaya pemberian Allah yang Allah berikan pada hati hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan kehendak Allah itu berkaitan erat dengan hikmah. Maka orang yang Allah kehendaki untuk Allah berikan padanya cahaya ilmu adalah orang yang memang layak dan pantas untuk mendapatkan cahaya ilmu. Dan tidak akan menyatu dalam satu hati cahaya sekaligus kegelapan. Walidah, oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguh aku mengira seorang itu lupa akan satu ilmu yang telah dia ketahui, bidan bin ya'lamuhu, karena dosa yang dia lakukan. Dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Syafi'i yang mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Ku adukan kepada waqi' jeleknya hafalanku, maka beliau memberikan bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Dan beliau kabarkan padaku bahasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya karunia Allah, la yuhda, tidaklah dihadiahkan, lil'asi, kepada penggemar maksiat. Dan termasuk maksiat yang paling jelek yang telah basabihi talibul ilmi minal ma'asi, yang ada pada seorang penuntut ilmu, dan semua maksiat itu jelek, adalah maksiat hati sombong, ta'adzum, rasa besar, berhurur dan tertipu dengan diri sendiri, karena dirinya merasa ini dan merasa itu. Kemudian dia merendahkan orang itu, merendahkan si A, merasa lebih tinggi dari si B. Kemudian dia yatabakhtaru fil masyi, lenggak-lenggok, artinya jalan sombong. Ya tabakhtar fil masyi, jalan dengan model sombong. wa yatashaddaqu fil kalami, dan wah ketika ngomong, illa ghairi dhalika, dan lain-lain yang merupakan bagian dari sifat bangga dengan diri sendiri yang Allah larang dalam firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi, fil ardi artinya alal ardi, maraha al marah artinya tabakhtur, lenggak-lenggok, ya, lenggak-lenggok karena sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyukai setiap orang yang mukhtalin, sombong gayanya, sombong perilakunya, fakhurin, dan sombong lisannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, itulah kampung akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluan fil ardi, kesombongan di muka bumi, wala fasada, tidak pula menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan dampak yang buruk, dampak yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi," pada saat ada seorang yang berjalan, "fi hullatin," dia memakai hullah. Hullah itu satu pasang kain, ya, berarti dia isinya dua lembar, satu untuk menutupi bagian atas badan dan satu lagi untuk menutupi bagian bawah badan. Yang pakaian tersebut itu membuat dirinya terkagum-kagum, ya, maka ujub dengan pakaian, pakaian yang bagus, pakaian yang wah. Murajjalun ra'sahu, ra'suhu, dan di sisi rambut kepalanya, dia sombong, fi misyatihi, dalam gaya jalannya, id, maka tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Fawayatal jaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Kata jaljalu itu ada, ya, terjemahnya ke dalam bahasa Jawa. Ya, di bahasa Jawa, ya, kejang-kejang itu disebut dengan kejel-kejel. Mungkin itu berasal dari bahasa Arab. Jaljala yujaljilu. Itu artinya kejel-kejel, kejang-kejang. Maka dia kejang-kejang fil ardi, di dalam bumi sampai hari kiamat. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ujub dan sombong. Ujub dan dampaknya yaitu sombong itu tercela, baik ujub dan sombong dengan hal-hal yang bersifat dunia, contohnya pakaian, kendaraan, atau yang lain. Dan lebih-lebih lagi dengan perkara agama. Tentu lebih jelek lagi. Karena orang yang dimaksudkan dalam hadis ini, dia ujub dan sombong, ya, dikarenakan pakaiannya. Maka ujub dan sombong karena pakaian, kendaraan, rumah, jabatan, harta, itu satu hal yang tercela, satu hal yang bernilai dosa. Lebih-lebih lagi sombong dengan hafalan, sombong dengan ilmu, sombong dengan kepintaran dan lainnya. Kemudian Ibnu al-Jauzi rahimallahu taala mengatakan, afdal asya'i, hal yang paling utama adalah menambah ilmu. Fa innahu man iktasara 'ala ma ya'lamuhu, karena siapa saja yang mencukupkan diri dengan apa yang dia ketahui, lantas dia sangka bahasanya apa yang dia ketahui itu sudah mencukupi, maka dia akan memaksakan pendapatnya pada orang lain. Fasara, maka jadilah dia penghormatannya kepada dirinya sendiri menjadi faktor penghalang untuk bisa istifadah. Ya, bisa mengambil faedah. Mengambil faedah alias menambah ilmu. Qal Ibnu Jauzi mengatakan, ghaira akan tetapi ana iqtisara rajuli ala ilmihi. Ketika seorang itu merasa cukup dengan ilmunya, idza mazajahu, jika ini bercampur dengan satu unsur nau ru'yatin, satu unsur melihat kehebatan diri sendiri, maka hal ini akan menghalanginya untuk mendapatkan pendapat yang benar. Ya, akan menghalanginya untuk memahami kebenaran dan pendapat yang benar, dan kita mohon perlindungan pada Allah dari hal itu. Ya, maka di sini disampaikan dampak buruk orang merasa puas dengan ilmu yang telah diketahui dan dimiliki. Ya. Maka di paragraf pertama disampaikan, kalau orang itu sudah merasa puas dengan ilmunya, merasa cukup, merasa ilmunya sudah banyak, maka dampaknya dia akan memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Karena dia merasa dengan ilmunya, kemudian dia berpendapat dengan satu pendapat, maka dia anggap itulah pendapat yang sempurna dan yang terbaik. Kemudian di paragraf yang kedua tadi kita baca, ketika seorang itu merasa cukup, merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki, dan ini merasa cukup dan puas itu karena melihat dirinya sudah top, sudah hebat, maka ini akan jadi faktor penghalang untuk idrakis shawab. Ya, akan jadi faktor penghalang ketika dia membaca dan mendengar pendapat orang lain. Dia tidak bisa menangkap kalau itu pendapat yang benar, pendapat yang tepat. Dia akan menilai pendapat orang lain yang dia dengar atau yang dia baca di satu tulisan, satu buku itu satu hal yang tidak adalah pendapat yang salah, karena yang benar adalah dirinya. Ya, intaha sekian perkataan Ibnu Jauzi. Dan sungguh benar perkataan Ali bin Thabit yang beliau katakan, al-ilmu afatu al-ijabu wal-ghadab. Penyakit orang yang berilmu itu adalah ujub, bangga dengan ilmu yang dimiliki, wal-ghadab, dan marah. Marah ketika pendapatnya tidak diterima, marah ketika pendapatnya tidak direspon. Wal malu afatuhu, sedangkan penyakit orang yang punya berharta, orang yang punya banyak duit, itu at-tabdhiru wan nahbu, adalah membuang-buang hartanya. Membuang-buang hartanya dalam hal yang bernilai dosa, wan nahbu, dan merampas. Ayub As-Sakhtiani mengatakan, sepatutnya orang yang berilmu itu meletakkan debu pada kepalanya dalam rangka tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqalu, dan mereka para ulama mengatakan, penuntut ilmu yang tawaduk itu lebih banyak ilmunya sebagaimana tempat yang lebih rendah, ya, al-munkhafid, tempat yang landai, itu adalah aktsarul buqa'i, adalah bagian dari bumi yang paling banyak airnya. Ditanyakan kepada seorang yang bijak, nikmat apakah yang tidak akan didengki oleh orang lain. Pemilik nikmat tersebut tidak akan menjumpai orang yang hasad dan dengki kepadanya. Apa nikmat? Yang orang yang punya nikmat itu tidak akan menjumpai orang yang dengki padanya. Qal, maka orang bijak tersebut mengatakan, nikmat bisa tawadhu. Nah, tidak ada orang yang dengki. Lantas ditanyakan kepadanya, apa itu bencana? yang orang yang mendapatkan bencana tersebut tidak akan dikasihani oleh orang lain. Apa bencana dan keburukan yang manakala seorang itu mendapatkan bencana dan keburukan tersebut, tidak ada orang yang iba kepadanya. Maka dia katakan, beliau katakan bencana tersebut adalah bencana penyakit hati, ujub dan ya, sombong atau kemudian bangga dengan diri sendiri. Oleh karena itu maka seorang penuntut ilmu hendaknya waspada dari sifat yang tercela ini, sifat yang dimurkai oleh Allah dan dimurkai dan tidak disenangi oleh orang-orang yang beriman. Karena siapa yang tawaduk kepada Allah maka Allah akan meninggikannya. Dan kebalikannya siapa yang tidak tawaduk karena Allah dia akan rendah. Dan kadang tiba-tiba perasaan ujub itu muncul. Diri dan hati membisikkan kalimat-kalimat yang memotivasi untuk ujub. Kamu ini pintar. Kamu ini hebat loh. Jarang-jarang ada orang seperti dirimu. Faidah hadatsathu nafsuhu. Maka jika jiwa itu membisikkan pada diri, Anda hebat. Anda orang yang luar biasa. Maka jika diri itu membisikkan seperti itu, bisyai'in min dalik, satu dari hal itu, yaitu ajaan untuk ujub, falyadhkur ma'alahu wa masirahu. Maka hendaklah dia ingat, tempat kembalinya dan tempat kembalinya. Maka ingatkan diri dengan akhirat. Ingatkan diri dengan akhirat. Bahasanya yang mulia adalah orang yang mulia di akhirat. Dan mulia dengan di akhirat itu dengan takwa, dengan mengamalkan ilmu. Dan dalam dia sadari ada orang yang jauh lebih muda dari sisi usia daripada dirinya, namun ternyata lebih besar ilmunya daripada dirinya, dan itu banyak. Sehingga hal ini menunjukkan bahasanya di antara sebab ujub itu adalah karena menjadi katak dalam tempurung. Itu yang bikin orang ujub. Tapi jika orang itu kenal dunia, bahasanya banyak jauh orang-orang yang lebih berilmu pada diri dibandingkan dirinya dalam keadaan dia jauh lebih muda atau seumuran dengannya, maka dia merasa tidak ada yang layak untuk disombongkan. Dan sungguh kita mendapatkan cobaan di zaman ini. Cobaan berupa segelintir yang sedikit, walilhamdu, segelintir orang yang membaca satu atau dua buku, kemudian hafal satu atau dua permasalahan agama, kemudian setelah satu atau dua hari dalam umurnya, dalam perjalanan menuntut ilmu, jadilah dia ulama mustahid. Walaitahum, seandainya mereka mencukupkan diri dengan imajinasi yang tidak laku ini, maka itu dah keburukannya itu tidak banyak. Namun ternyata dia merendahkan yang lainnya, ulama yang lain, bahkan seluruh para penuntut ilmu dan para dai. Dia berpandangan bahasanya dirinya telah sampai pada satu tempat yang tinggi yang tidak ada seorang pun yang sampai ke sana. Dan pandangan semacam ini nampak pada pakaiannya, gaya berjalannya dan perkataannya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa besar bahaya mereka bagi umat dan betapa sedikit manfaat mereka. Dan betapa kokoh kebodohan mereka. Nas'alullah ta'ala ayahdiyahum sawa as-sabil. Kami mohon pada Allah agar Allah memberikan petunjuk pada mereka jalan yang lurus. Wa ilaha ula, dan kepada mereka yang merasa sudah jadi ulama besar, aku bawakan satu fasal yang sangat berharga yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimallahu taala. Beliau mengatakan, aku kritik mayoritas para ulama dan para ahli ibadah. Bahasanya mereka menyembunyikan kesombongan. Fa'ada yang dhuru fi maudi'ihi wartifai ghairihi alaihi. Maka ada orang yang dia hanya memandang pada tempatnya dan tingginya orang lain pada dirinya. Wahada la ya'udu maridan, dan orang itu tidak mau membesuk orang yang sakit, yang miskin. Yara nafsu khairan minhu, karena dia merasa bahasanya dirinya lebih baik daripada orang itu. Waqallaman, dan sangat sedikit orang yang aku lihat kecuali dia memandang dirinya ya hebat, merasa menilai dirinya top dan seterusnya. Dan heran, sungguh mengherankan orang yang memandang dirinya hebat, top dan seterusnya. Atarahu bimadza ra'aha? Apa pendapatmu tentang apa yang dia lihat pada dirinya? Jika dia lihat dirinya itu berilmu, maka ingat, qad sabaqahul ulama. Ya, telah sangat banyak ulama yang mendahulunya dalam ilmu. Dan jika dia pandang dirinya adalah bita'abud, adalah orang yang hebat ibadahnya, ya, puasa sunnahnya, baca Qur'annya, zikirnya, qad sabaqahul ubad, maka banyak ahli ibadah yang mendahuluinya. Ila anqal, kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, siapa yang memperhatikan keadaan dirinya dan dosa-dosanya, dia akan yakin. Alimah, dia akan tahu, annau ala yakinin, bahasanya, annau ala yakinin minadzunubi, yakin kalau dia berdosa. Wataksiri, dan tidak sempurna. Sedangkan tentang kondisi orang lain, dia ragu-ragu. Kalau tentang dirinya, dia yakin banyak dosanya, sedikit ilmunya. Adapun orang lain, maka dia ragu-ragu. Apakah betul orang lain tersebut kurang ilmu dibandingkan dirinya, tidak tahu secara pasti. Maka perkara yang wajib diwaspadai adalah ujub dan bangga dengan diri sendiri. Dan berpandangan bahasanya dirinya telah terdepan dalam masalah akhirat. Ini, maka ini patut diwaspadai, karena seorang yang beriman yang sejati, la yazalu yahtakiru nafsahu. Wal mi'munul haqqu la yazalu yahtakiru nafsahu. Orang yang beriman yang sejati itu akan terus menerus menganggap remeh dirinya. Ya, disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, jika engkau meninggal dunia, bolehkah engkau kami makamkan dirimu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban Umar bin Abdul Aziz, sungguh jika aku berjumpa Allah dengan semua dosa selain kemusyrikan, itu lebih aku sukai daripada aku memandang diriku layak seperti itu, layak untuk dimakamkan di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha, sekian kutipan dari Saidul Khatir karya Ibn al-Jauzi. Dikatakan oleh penulis Tahdzib Ihya Ulumuddin. Ya, tahdzib itu ya mirip-mirip dengan mukhtasar, ringkasan. Hanya saja kalau mukhtasar itu cenderung urutan bab dan sebagainya ngikuti buku aslinya. Kalau tahdzib itu lebih longgar. Tahdzib itu meringkas plus menata ulang. Jadi boleh jadi ada bab yang semula di kitab aslinya di belakang, dia pindah ke tengah atau dia pindah ke depan, yang dia nilai itu lebih tepat dan lebih bagus. Ya. maka jika terdapat di tahdzib kitab Ihya Ulumuddin, maka ya bisa dipastikan dia juga terdapat dalam buku aslinya, itu Ihya Ulumuddin. Maka di sini kita jumpai Sa'abdus Salam Al-Barjas mengutip dari kitab Tahdzib Ihya Ulumuddin, kemudian di lembar sebelumnya pernah kita baca bahasanya beliau mengutip dari Syarah Ihya Ulumuddin ya, di pembahasan tentang di halaman 28 ya, beliau menegaskan kalau mengutip dari Syarah Ihya Ulumuddin karya Az-Zabidi. Maka di sini kita jumpai pelajaran dalam bersikap, bahasanya boleh saja seorang itu seorang yang berilmu itu boleh saja mengutip dari buku yang bermasalah. Ketika dia tahu bahasanya bagian-bagian tertentu dari buku tersebut itu tidak mengapa. Yang mengapa adalah dia kutip bagian yang bermasalah tanpa ada keterangan. Tapi kalau itu bagian-bagian yang berfaedah, karena hampir-hampir tidak ada buku yang tidak berfaedah, maka tidak mengapa, cuma ada buku yang didominasi faedah untuk bisa ditangkap oleh semua orang, atau hanya bisa ditangkap faedahnya oleh orang-orang tertentu. Dalam hal ini adalah orang-orang yang punya ilmu, yang punya timbangan, yang punya saringan mana yang bagus, mana yang tepat, dan mana yang tidak demikian. Dan ketika seorang penulis atau yang lainnya mengutip buku yang dinilai bermasalah, maka itu bukan berarti rekomendasi untuk seluruh buku. Nah, itu rekomendasi untuk bagian yang dikutip saja. Ya, rekomendasinya bagian yang dikutip ini bagus dan manfaat. Ya, disampaikan oleh penulis Tahdzib Ihya Ulumuddin, sombong dengan ilmu adalah penyakit yang paling besar. Dan penyakit yang paling dominan, penyakit yang paling jauh untuk bisa diobati, kecuali dengan bisyiddatin syadidah, dengan kesulitan yang sangat-sangat sulit, dengan kepayahan yang sangat payah. Hal itu karena kemuliaan ilmu itu demikian besar di sisi Allah dan di sisi manusia. Bahwa dan ilmu itu lebih besar, martabat ilmu itu lebih besar daripada martabat dan kemuliaan harta, kecantikan dan kegantengan dan yang lainnya. Maka seorang yang berilmu tidak akan mampu mencegah sombong dalam dirinya kecuali dengan mengetahui dan menyadari dua hal. Kesadaran yang pertama, menyadari bahasanya hujah Allah terhadap orang yang punya ilmu itu lebih ditekan, itu lebih kuat. Sesungguhnya yuhtamalu dimaklumi minal jahili, bisa dimaklumi orang yang tidak berilmu, satu hal yang 1/10 dari kesalahan tersebut tidak dimaklumi jika pelakunya orang yang berilmu. Maka seorang yang bodoh, seorang yang tidak berilmu melakukan kesalahan, 100 kesalahan. Ya, dia melakukan 100 kesalahan karena dia orang yang polos, orang yang awam, orang yang tidak berilmu, dimaklumi. 100 kesalahan tadi dimaklumi. Namun jika 10 kesalahan dari 100 kesalahan tadi, 1/10 ya, 10 kesalahan dari 100 kesalahan orang awam tadi pelakunya adalah orang yang berilmu, tidak dimaklumi. La yuhtamalu usruhu minal alimi. 1/10 jika pelakunya orang yang berilmu tidak dimaklumi. Karena orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala an ma'rifatin wa ilmin, berdasarkan ilmu dan pengetahuan, maka kejahatannya itu lebih keji. idh lam yaqdi nikmatullah alaihi fil ilmi. Karena dia tidaklah menunaikan nikmat Allah pada dirinya pada ilmu, nikmat yang nikmat Allah atasnya fil ilmi dalam ilmu. Kemudian kesadaran yang kedua, ya, orang yang berilmu tadi hendaknya dia menyadari bahasanya sombong tidaklah layak kecuali bagi Allah Azza wa Jalla semata. Dan bahasanya jika dia sombong jadilah dia orang yang ya, dimurkai oleh Allah, baghidan, dibenci oleh Allah. Intaha sekian kutipan dari Tahdzib Ihya Ulumuddin. Ya, kenapa sombong itu tidak layak kecuali hanya untuk Allah semata? Menimbang hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, kemuliaan itu adalah sarungku dan kesombongan itu ridai, ya, pakaian atasan yang untuk menutup bagian atas badan laki-laki. Siapa yang merebutnya dariku akan kusiksa dia. Diatkan oleh Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat darah, seberat semut kecil min kibirin berupa kesombongan. Lantas ada seorang yang berkata, seorang yang bertanya pada Nabi, ada seorang yang suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Maka Nabi katakan, sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan keindahan di sini adalah at-tajammul. Bukan keindahan yang gawan bayi, keindahan yang bersifat kodrati. Namun keindahan yang diupayakan, diusahakan. Keindahan yang diusahakan dan diupayakan, namanya kerapian, rapi, bersih, penampilan yang menarik. Gitu. Al-kibru, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ghamtun nas, merendahkan orang lain adalah ihtikaruhum, meremehkan, menganggap remeh orang lain. Dan di antara kesadaran penting tentang supaya orang itu terjaga dari kesombongan karena ilmu, karena ilmu itu memiliki kesombongan sebagaimana kesombongan harta. Artinya dua hal ini adalah dua faktor penting memicu kesombongan. Ada yang pertama adalah harta. Ya, maka orang yang hartanya berlimpah ruah itu cenderung sombong. Demikian juga ilmu. Ini mana ungkapan inna lil ilmi turyan, turyanan katuryanil mali. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kesombongan, berdampak kesombongan sebagaimana harta itu berdampak kesombongan. Dan di antara hal yang patut untuk kita ingat, ya, fasal yang menarik di kitab Hilyah Talibul Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid, ya, di fasal yang as-sabi' ketujuh tentang al-mahadir, hal-hal yang wajib diwaspadai oleh penuntut ilmu. Maka salah satunya Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala mengatakan, ihdar antakuna abashibrin. Ya, waspadalah, jangan sampai engkau menjadi orang yang cuma punya sejengkal saja. Faqad qil al-ilmu thalasatu ashbarin. Ada ungkapan nasihat yang mengatakan bahasanya ilmu itu tiga jengkal. Man dakhala fi syibril awwali, siapa yang masuk jengkal yang pertama, takabbara, ini berdampak sombong. Wa man dakhala fi syibril tsani, siapa yang masuk pada jengkal yang kedua, dia akan tawadhu. Wa man dakhala fi syibril tsalitsi, dan siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, alima annahu ma ya'lamu, maka dia sadar kalau dia tidak punya ilmu sama sekali. Artinya, maka jengkal yang pertama orang itu, orang yang awal-awal belajar, di jengkal yang pertama dia merasa sombong. Karena dia belum mengenal dirinya secara nyata. Di jengkal yang kedua, dia tawadu. Artinya dia menyadari kalau dia berilmu, namun dia tawadu. Di jengkal yang ketiga, dia berpandangan kalau dia tidak punya ilmu. Ya, karena apa? Karena ilmu yang dia miliki ternyata demikian sedikitnya. Sehingga dibandingkan lautan ilmu yang nan luas. Sehingga sedikit sekali itu ya seperti tidak ada. Nah inilah. Maka jika orang itu di jengkal pertama awal-awal belajar. Dan menggebu-gebu dalam belajar. Demikian semangatnya dalam belajar. Ditambah. Di awal-awal belajar tersebut tidak diiringi dengan pelajaran akhlak dan adab. Ya, punya adab dengan orang yang berilmu, baik itu gurunya ataukah bukan gurunya. Maka ada penyakit yaitu sombong. Ya, yang sombong ini biasa diwujudkan dengan negasi general. Mudah untuk negasi general. Merasa kayaknya sudah tahu semua hadis, kenal semua perkataan ulama, ya, dah tahu, dah baca semua kitab, sehingga mudah mengatakan, sudah ada itu hadisnya, sudah ada ulama bilang demikian, dan kalimat-kalimat general, negasi-negasi general yang lain. Nah ini jengkal yang pertama, buahnya kesombongan. Kiat untuk supaya ini tidak terjadi adalah adalah pelajaran adab, ada penuntut ilmu. Dan yang kedua, kalau jengkal yang kedua, seorang itu merasa dirinya berilmu namun tawadu. Ini, karena dia telah menyadari, dia telah menyadari pentingnya tawadu, wajibnya tawadu, jangan sombong dan seterusnya. Ada kesadaran untuk tawadu. Kemudian jengkal yang ketiga, setelah dia makin lama belajar, maka dia sadar bahasanya kitab yang dia pelajari sangat sedikit sekali dari jumlah buku-buku yang semestinya dipelajari. Cabang ilmu demikian luas dan dia cuma baru belajar beberapanya saja. Ya, akhirnya ya, dia pun merasa dia itu cuma ya, mainan air di tepi pantai lautan ilmu. Sedangkan laut ya, berenang saja belum. Ya. Kata orang Jawa baru keceh saja di tepi pantai. Karena lautan ilmu demikian luas. Tidak terlihat ujungnya. Dan tidak ada ujungnya. Nah, kemudian penghalang ke selanjutnya yang ketujuh, al-a'iqus sabi'u, faktor penghalang penuntut ilmu yang ketujuh adalah istijalus thamar. Ini adalah tergesa-gesa bisa memetik buah. Ini. Yang ini berdampak takalluf memaksakan diri sebelum waktunya. Ya, memaksakan diri untuk terbang sebelum tumbuh bulu-bulu sayapnya. Maka yadhunnu ba'du at-thalabah, sebagian penuntut ilmu menyangka bahasanya ilmu itu adalah ya, suapan ya, luqmatun sa'ighah, ya, suapan yang lancar masuk ke dalam ya, ke dalam badan. Atau teguan air yang segar. Ya, kalau orang minum air, begitu minum langsung terasa dampaknya, hilang dahaga. Luqmatun sa'irah, begitu sudah suapan makanan itu sudah ada dalam dirinya, langsung terasa ada perubahan, dia kenyang. Sudah tidak lagi kelaparan. Nah, itu yang dimaksud dengan ini. Ilmu itu seperti suapan makanan yang lancar masuk ke badan, atau teguan air yang segar, yang cepat nampak buahnya itu dirasakan. Itu su'anama, sangat cepat nampak hasilnya. Maka dia pun berharap di dalam relung dirinya, bahasanya setelah berlalu setahun atau lebih atau kurang dari umurnya dalam perjalanan belajar menuntut ilmu, dia sudah akan bisa menjadi ulama yang jihbiz. Ya, jadi aliman jihbizan. Ya, ulama besar. Yang tidaklah bisa dikejar ya, kedudukannya ya, dan tidaklah bisa dibelah ya, debunya. Jihbis, alimun jihbis, mutadalli' minal ma'arif. Ya, ilmu itu sudah memenuhi seluruh dadanya. Seluruh rongga-rongga dadanya. Sya'wun dari sa'autu itu artinya dahulu, terdepan. Layudrak sya'uhu, karena dia sudah di depan, ya, sudah di depan, maka tidak terkejar. Tidak ada orang yang bisa nyusul di belakangnya. Karena dia sudah terlalu cepat berada di depan. Walaya syukur hubaruhu, karena orang itu jalan di depan, di masa silam naik kuda misalnya, maka di belakang akan timbul debu. Nah, kalau tidak bisa terkejar, maka debu tersebut tidak bisa terbelah. Wahadhan nadratun khati'atun, dan ini adalah cara pandang yang salah. Watasawurun fasidun, persepsi yang rusak. Dan ini adalah harapan yang tidak laku. Bahayanya besar, dampak buruknya besar. Karena hal ini mengantarkan pelakunya kepada sesuatu yang dampaknya tidak terpuji. Apa itu dampak dari hal ini? Berani bicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian percaya pede, percaya dengan diri sendiri dengan kepercayaan yang buta. Kemudian dampak yang ketiga, hubul uluwi wa tasaddur. Keinginan untuk hubul uluwi, uluwi sombong. Ya, keinginan untuk sombong, wa tasaddur, dan tampil sebelum saatnya. Wa intahi matafuhu, dan perputaran dari dampak-dampak ini berhenti. Maka perputaran di antara hadil asya, dampak-dampak buruk ini berhenti pada satu titik, yaitu hajrul intisabi lil ilmi wa ahlihi. Meninggalkan, menisbatkan diri kepada ilmu dan orang yang berilmu. Tidak merasa bagian dari keluarga besar orang-orang yang berilmu. Walaqad asabal ma'munu, dan al-ma'mun benar pada saat beliau berkomentar mutahammikan tahakama. Bisa maknanya ya, marah gitu. Tahakama. Ya, marah dengan bihadza dharbi minat talabah, penuntut ilmu jenis semacam ini. Dengan dia katakan ada orang yang belajar hadis, yaitu belajar ilmu agama 3 hari, ya, berarti ikut pesantren kilat. Sumak yakul, setelah itu dia mengatakan saya adalah ulama hadis. Wanadziru ila, dan orang yang memperhatikan keadaan orang-orang soleh terdahulu, maka dia akan melihat satu hal yang menakjubkan, kesabaran mereka dengan pahit dan getirnya at-tahsil, kegiatan menuntut ilmu, lamanya perjalanan menuntut ilmu. Mereka tidak futur, mereka tidak malas, mereka tidak sombong. Ya, slogan mereka, al-ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat, sampai mati. Al-ilmu minal mihbarah ilal makbarah, itu ya, biasanya ma'a. Ya. Ya, ma'al mihbarah ilal makbarah, bersama tinta, bersama ilmu, sampai ke pemakaman. Ya, Ibnu Madini mengatakan qila li Sya'bi, ditanyakan pada Sya'bi, min aina laka hadzal ilmu kulluhu, dari mana Anda bisa mendapatkan seluruh ilmu ini? Apa kiat Anda bisa apa ya, terjemah bebasnya, kiat dan tips untuk menjadi orang yang berilmu. Maka beliau katakan ada berapa? 4 kiat. Yang pertama, binafil i'timad, dengan meniadakan bersandar dengan diri sendiri. Maka doa minta sama Allah. Jangan bersandar dengan usaha dan belajar. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Yang kedua, wasairu fil bilad, mengadakan perjalanan ke berbagai negeri, rihlah, dalam rangka menuntut ilmu. Dan dengan kemudahan zaman, ya, rihlah ini bisa dari rumah sekarang. Rihlah via internet. Kendaraannya internet. Dulu kendaraannya harus kendaraan fisik. Sekarang bisa kendaraan non-fisik. Kendaraannya kuota. Maka kita bisa rihlah. Kita bisa ngaji di Riyadh. Kita bisa ngaji di Medina. Kita bisa ngaji di Mekah. Kita bisa ngaji di Mesir. Kita bisa ngaji di Yaman dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wasabrun kasorbil jamad, sabar sebagaimana sabarnya jamad. Kalau jamad benda mati, tapi ini tidak cocok di sini. Kalau sabar seperti sabarnya unta mungkin, jamal, bukan jamad, namun jamal. Cetakan baru? Hah? Jamad. Jamad tidak masuk, jamad. Benda mati. mungkin makna yang agak tepat. Jamit bisa artinya ya, kemungkinan yang lebih tepat itu jamal gitu, sabar sebagaimana sabarnya unta. Kalau jamat benda mati enggak cocok. Hah? Di mana? Hah? Hmm? Nah mungkin ada di referensi lain ada yang mengatakan sabrun ka sabril himar, sabar sebagaimana sabarnya keledai. Jadi kalau mirip huruf ini ya jamal. Wabukur dan rajin pagi-pagi seperti pagi-paginya burung gagak. Ya, maka pagi tidak tidur. Ya, pagi tidak tidur namun berangkat duluan. Terutama di masa silam di mana pengajian itu dihadir oleh ribuan orang di satu tempat. Maka orang yang dapat tempat yang terdepan dekat dengan guru itu yang berangkat pagi-pagi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan. Ya. Tidak akan sampai fi hadza sya'ni dalam ilmu, tidaklah sampai pada kedudukan mulia rajulun seseorang sampai dia disusahkan oleh kefakiran. Kemudian dia ternyata lebih memilih ilmu daripada segala sesuatu. Ibnu Hamzah mengatakan, Ya'qub ibn Sufyan, seorang hafidhul imam, seorang ulama hadis, seorang imam berkata kepadaku. Ya'qub bin Sufyan mengatakan, aqamtu fi rihlati. Aku terus menerus dalam mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu selama 30 tahun lamanya. Ya, gimana? Demikian sabar mereka dalam menuntut ilmu. Mereka merasa baru cukup proses belajar setelah 30 tahun belajar. Ya, banyak orang sekarang ya baru setahun, dua tahun sudah merasa sudah harus memetik hasilnya. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ilmu tidaklah mampu didapatkan birahatil jasad, dengan kenyamanan badan. Artinya harus dengan susah payah. Atau dengan leha-leha, nyantai-nyantai, bermalas-malasan, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Ibnu Hadad al-Maliki mengatakan, malil alimi wa mula'amatal madaji'i. Tidak ada bagi orang yang berilmu kecocokan dengan tempat tidur. Orang yang berilmu tidak cocok dengan tempat tidur. Dia jarang-jarang menikmati tempat tidurnya. Fa'ala talibul ilmi, maka menjadi kewajiban menuntut ilmu untuk meladani mereka-mereka para imam. Dan mengikuti mereka. Wa yahdhuwa hadwahum, mengikuti hadwahum seperti mereka sehingga mendapatkan angan-angannya. Wayudrik dan mendapatkan buryata apa yang dia cari. Karena jalan para ulama terdahulu adalah jalan yang tepat. Jalan mereka jalan yang lurus. Dan apa yang mereka dapatkan berupa zikrin hasani, nama baik dan manfaat terus menerus bagi kaum muslimin, itu tidaklah terjadi kecuali dengan bisabri, dengan sabar, wal musabarati, dan meningkatkan kesabaran dan menganggap remeh dan kecil semua yang dikorbankan untuk ilmu. Baik korban harta, korban waktu untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Wa khitaman, dan sebagai penutup, aku sebutkan dialog di antara dua orang yang menjelaskan, yang tubayin dialog ini menjelaskan nilai ilmu, kedudukan ilmu yang tinggi. Dan bahasanya ilmu tidaklah didapatkan kecuali orang yang mengorbankan untuk ilmu segala sesuatu. Ya, sebagaimana perkataan sejumlah ulama, a'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu. Berikan pada ilmu itu seluruh dirimu, seluruh waktumu, pikiranmu, tenagamu. Niscaya ilmu akan memberikan sebagian ilmu, sebagian dirinya kepadamu. Ya, dialog tersebut, ada seorang berkata kepada kawannya, atau ya, Bima, dengan kiat apa Anda mendapatkan ilmu? Kalau dia mengatakan, aku mencari ilmu, maka aku jumpai, ternyata ilmu itu ba'idal maram, jauh untuk bisa dikehendaki, untuk bisa didapatkan. Dia tidak bisa diburu pakai anak panah. Posisinya lebih jauh daripada daya jangkau anak panah. Bahkan dia pun tidak bisa terlihat dalam tidur. Tidak bisa dimimpikan. Ya, saya mimpi ya, nanti jadi ulama besar. Gitu. Mimpi untuk bisa jadi ulama besar tidak bisa. Ya. Mimpi saja tidak bisa coba. Ya, gimana, mimpi yang indah, mimpi tiba-tiba sudah kemudian hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mimpi saja tidak bisa. Wala yurasu, dan tidak bisa diwariskan dari bapak dan paman. Fatawassaltu ilaihi. Maka aku tawassul, maka aku berupaya ilaihi bisa sampai kepada ilmu. Dengan hamparan ya, biftirasil madar. Ya. Dengan hamparan tanah. Wastinadil hajar. Dan bersandar pada batu. Wa idmani sahar. Dan hobi begadang untuk ilmu. Wa kasratin nazar. Dan banyak membaca. Wa imalil fikr. Dan ya, menggunakan dan berpikir. Wa mutaba'atis safar, dan terus menerus mengadakan perjalanan dalam menuntut ilmu. Wa rukabil khatar, dan menerjang bahaya. Fawajatuhu, maka aku jumpai ilmu. Syai'an, sesuatu. Maka kujumpai ilmu itu adalah syai'an, sesuatu yang tidaklah layak kecuali untuk ditanam, dan tidaklah ditanam kecuali dalam jiwa, dan dia tidaklah diairi ya, karena tanaman perlu diairi, dan dia tidaklah diairi kecuali dengan daras ya, daras sebagaimana penjelasan Syaikh Shalih Utsaimin. Itu bukan belajar dalam artian belajar sama guru. Daras itu belajar sendiri. Mengulang pelajaran. Tanpa kawan. Ya, maka dia tidak bisa diairi. Ya, kecuali dengan daras. Maka air untuk tanaman ilmu itu adalah dengan ya, setelah belajar ya, diulang lagi. Diulangi sendiri. Araita manis asghala naharahu bil jama'. Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang ya, sibuk di selama siang hari mengumpulkan harta, kemudian sibuk di malam hari dengan jima', dengan istri, malam sibuk kerja di luar rumah, siang sibuk kerja di luar rumah, malam harinya sibuk kerja dengan istri di rumah. Hal yakhruju min dzalika faqiha? Ya, apakah dia bisa keluar dari hal itu dan jadi orang seorang yang berilmu? Kalla wallahi. Demi Allah tidak. Innal ilma, sehingga ilmu tidak akan terwujud ila man tadha ad-dafatir. Kecuali orang yang bahasa jawanya ngempit. Ada fatir, buku catatan. Kemudian membawa mahabir, membawa tinta. Artinya menyiapkan alat untuk mencatat ilmu. Waqata al-kifar dan melewati berbagai macam gurun, kifar gurun. Wa wasala fit talab al-lail wan nahar. Dan terus-menerus belajar dan belajar ya, seiring berlalunya malam dan siang. Wala'ala dan boleh jadi dari dialog yang menarik ini ada sesuatu yang bisa menghilangkan gambaran mutarassabah yang mengendap. Kalau tidak salah mutarassabah itu mengendap. Ya, tajamaat mutajihah ilal asfal. Mengumpul kemudian menuju ke bawah, mengendap. Ya, gambaran yang mengendap pada benak sebagian para penuntut ilmu, bahasanya ilmu bisa didapatkan dalam jangka waktu yang singkat. Wa fatrah qasira dan waktu yang pendek. Sehingga setelah anggapan tersebut hilang, maka diharapkan mereka para sebagian penuntut ilmu tersebut melanjutkan jerih payahnya, kesungguhannya, dan menganggap remeh semua apa yang telah dia korbankan fi tariqil ilmi wa ta'allum, dalam rangka mendapatkan ilmu dan belajar, sehingga Allah bukakan untuknya pintu-pintu pengetahuan dan ilmu, sehingga dia jadilah orang-orang yang terdepan atau pemimpin dalam ilmu, wa a'imatan fil huda, dan imam dalam hidayah dan petunjuk. Kemudian faktor penghalang yang ke-8, dunu wil himmati, rendahnya cita-cita. Kami saksikan di antara barisan para penuntut ilmu sebenarnya terdapat sejumlah orang yang dia itu memiliki bakat yang luar biasa. Mawahib, pemberian Allah, terjemah bebasnya bakat. Dan kemampuan yang hailah menakjubkan. Dia ini cerdas sekali orangnya. Tu'ahiluhum yang bakat dan kemampuan ini menyebabkan dia layak untuk jadi za'amah ilmiah, pemimpin dalam ilmu. Akan tetapi rendah semangatnya. Rendahnya semangat itu menghapus bakat. Menghilangkan bahaa keindahan nubur. Nubur itu menonjol daripada yang lain. Menghilangkan indahnya menonjol dari kawan-kawannya. Kita jumpai mereka merasa cukup dengan sedikit pengetahuan. Kemudian sombong untuk membaca dan mutala'ah. Merasa cukup dengan ilmunya dan yatasyaghaluna sibuk dengan yang lain, an meninggalkan kegiatan mencari ilmu wa tahsil dan belajar, sibuk dengan gadget, sibuk dengan game, sibuk dengan bisnis dan yang lainnya, padahal masya Allah sebenarnya anak yang pintar potensial sekali untuk jadi ustadz besar, untuk jadi ulama besar. Potensial sekali. Ya, namun ternyata yang tadi merasa cukup dengan sedikit pengetahuan, kemudian sudah sombong enggak mau belajar mandiri, ketika sudah tidak lagi memungkinkan untuk belajar dengan guru, kemudian bahkan sibuk dengan yang lainnya. Maka mereka-mereka ini sangat cepat sekali akan tercabut kepemilikan kemampuannya, potensinya tercabut. Potensinya dan akan watuslab dan tercabut berkah waktunya. Hal itu dikarenakan kufur nikmat itu memberikan pengumuman akan hilangnya nikmat. Sebagaimana syukur nikmat itu akan memberikan pengumuman akan bertambahnya nikmat. Al-Farraq rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak iba dengan seseorang sebagaimana ibaku dengan dua orang. Yang pertama, iba dengan seorang yang rajin menuntut ilmu namun tidak faham-faham. Kemudian ada orang yang mudah paham namun tidak mau mencari ilmu. Ada orang yang maka orang yang sangat layak untuk di kita merasa iba padanya dan kasihan. Ada orang yang bodoh, rajin belajar namun tidak faham-faham karena kebodohannya. Atau orang yang pintar namun tidak mau belajar. Dan sungguh aku sangat heran dengan orang yang fiwus'ihi punya kemampuan untuk mencari ilmu namun tidak mau belajar. Abu Al-Faraj Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala mengomentari perkataan Abu Tayyib, seorang penyair di era Abbasiyah yang gelarnya Mutanabi. Ya, Mutanabi punya syair, lam arafi ubinasi aiba kanaksil qadirina ala tamami. Aku tidaklah melihat aib pada manusia, satu aib yang demikian jelek melebihi aib naksil qadirina ala tamami. Ada orang-orang yang mampu sempurna namun dia memilih tidak sempurna. Naqs, dia memilih naqs, tidak sempurna. Padahal dia qadirina ala tamami, mampu untuk sempurna. Dan dia merasa cukup dengan ketidaksempurnaan. Nah, ini dikomentari oleh Ibnu Al-Jauzi, komentarnya sebagai berikut. Yang bari lil aqil, sepatutnya bagi orang yang berakal untuk berakhir untuk ayantahiya ila ghayati ma yumkinuhu, untuk berhenti di puncak maksimal yang memungkinkan baginya. Maka seandainya bisa dibayangkan manusia naik ke langit, niscaya sungguh aku akan melihat min akbahin naqaisi. Kejelekan yang paling jelek adalah ridha dan merasa cukup tinggal di bumi. Seandainya kenabian itu bisa didapatkan dengan rajin dan kesungguhan. Ra'aitu al-muqassir fi tahsiliha fi hadidin. Ya, maka aku akan berpandangan al-muqassir fi tahsiliha, orang yang tidak maksimal untuk bisa mendapatkan kenabian. Seandainya, ini cuma berandai-andai saja. Ya, maka orang yang muqassir, orang yang tidak mau maksimal untuk mendapatkan kenabian, maka dia fi hadidin. Hadidin itu titik yang paling rendah, kalau tidak salah, sebentar. Titik nadir kalau tidak salah bahasa Indonesianya. Hadidin. Ya, masafula minal ardi. Bagian yang paling rendah. Maka dia adalah orang yang nilainya nol. Ya, orang ini adalah orang yang nilainya nol. Wasiratul jamilah indal hukama, dan perjalanan hidup yang indah menurut orang-orang yang bijak. Khujun nafsi, keluarnya jiwa menuju maksimal kesempurnaannya yang memungkinkan baginya. Baik kesempurnaan ilmu ataupun kesempurnaan amal. Qal Ibnul Jauzi mengatakan, fafil jumlati kesimpulannya. Maka janganlah dia tinggalkan keistimewaan yang mungkin dia dapatkan, kecuali dia dapatkan. Karena merasa cukup, itu adalah halatul ardhali, aradhili, keadaan orang-orang yang hina. Fakun rajulan rijiluhu fi thara, wahammatu himmatihi fi thuroya. Maka jadilah seorang yang kakinya itu menapak di bumi, namun hammatu himmatihi, ini hammah itu ubun-ubun. Himmatihi artinya puncak. Himmatihi cita-citanya itu fithuroya, ya, di bintang yang tinggi, di bintang kejora. Ini alhamah a'la ra'si, bagian paling atas dari kepala, ubun-ubun. Paling menonjol, paling tinggi di kepala, ubun-ubun. Lau amkanaka, seandainya memungkinkan bagimu ya, untuk melewati, menyalip semua orang, baik ulama ataupun ahli ibadah, lakukanlah. Karena mereka laki-laki dan Anda juga laki-laki. Dan tidaklah duduk orang yang duduk, yaitu tidak berprestasi, kecuali karena rendah cita-citanya, wa khosasatihi dan jelek cita-citanya. Ingatlah bahasanya Anda di medan perlombaan dan waktu itu tantahibu akan terampas. Maka jangan condong pada malas. Fama fata ma fata ila bil kasli. Masyaallah, kalimat yang indah. Tidaklah hilang hal-hal yang bernilai. Mafata, mafata. Tidaklah hal-hal yang bernilai itu hilang dan luput ila bil kasali, kecuali gara-gara malas. Wala nala man nala ila bil jiddi wal azmi. Dan tidaklah mendapatkan hal yang mulia. Man nala, orang yang bisa mendapatkannya, kecuali dengan kesungguhan dan tekad yang kuat. Intah sekian dari Saitul Khatir. Fayaman anasa min nafsihi. Maka wahai orang yang merasa nyaman dan merasa pada dirinya ada tanda-tanda menonjol dan cerdas, la tabri anil ilmi badala. Ya, merasa kalau kemudian punya kecerdasan, kemudahan untuk menuntut ilmu, maka dipesankan oleh Sa'd bin Salam Barjas, jangan mencari sesuatu ya, pengganti ilmu. Wala tastaghil bisiwahu abada. Jangan sibukkan diri dengan selain ilmu sama sekali. Fain abaita, jika Anda ngotot enggak mau memilih selain ilmu, maka semoga Allah menutupi musibahmu pada dirimu. Dan semoga Allah memperbesar pahala bagi kaum muslimin yang dapat musibah gara-gara dirimu. Ada calon ulama gagal. Karena si calon ulama pilih untuk jadi yang lainnya. Ma'asadda, betapa besarnya kerugianmu dan betapa besar musibahmu. Ya, kemudian bapakkan satu syair. Ya, ini syair dari disusun oleh Sa'd bin Sa'di. Da'anka dhikal hawa wal mula'ina bihi. Tinggalkanlah darimu dhikal hawa, menyebut-nyebut cinta. Dan orang yang demikian gemar dengan cinta-cinta. Tinggalkan cinta-cinta. Wanhad ila manzilin alin bihi duraru. Ayo bangkit. Ya, menujulah satu tempat yang tinggi, di sana terdapat banyak permata. Ya, maka wahai penuntut ilmu, apalagi orang yang potensial untuk jadi orang yang besar dalam ilmu, jangan sibuk dengan perempuan. Sibuk ngomongkan akhwat, ya, akhwat lagi, kemudian apa lagi. Ya. Tinggalkan itu. Bangkitlah ya, untuk menuju satu tempat yang tinggi. Bihidurau. Ada sana permata. Taslu, engkau akan terhibur. Bi mar'abihi ankuli ghaliyah. Ghaliyah, wanita cantik. Engkau akan terhibur dengan marba'ihi. Marba. marba. Di tempat yang tinggi. Engkau akan terhibur dengan berada di marba'ih, tempat yang tinggi tersebut, an kulli ghaliyatin, sehingga jauh dari kepikiran segala perempuan yang cantik. Bentar. Atau maaf, Roni ya, yang wanita cantik dia. Oh iya, Ghaniyah, maaf. Ghaniyah, wanita cantik. Ghaliyah, segala sesuatu yang mahal dan bernilai. Taslu, engkau terhibur dengan tempat yang tinggi dari segala hal yang mahal dan segala sesuatu yang mahal. An wa an na'imid na'imi lidunya safuhu kadirun. Dan segala kenikmatan dunia yang jernihnya kenikmatan dunia itu keruh. Wa an-nadimin, dan dari kawan bihi, yang dengan sebab kawan tersebut, yalhu mujalisuhu, orang yang duduk bersamanya akan lalai. Wa an, kemudian setelah lalai karena asik, maka dia meninggalkan riyadin, satu taman, kasahun nur wa zahar, yang ya, diliputi satu taman, diliputi oleh an-naur bunga, an-naur kalau naur bunga, kalau nur cahaya, ini naur, yang diliputi oleh bunga, wazahar, dan ya, juga bunga. Inhad, bangkitlah menuju ilmu, fijidid, dengan penuh kesungguhan, bila kasal tanpa malas. Nuhuda abdin, sebagaimana bangkitnya seorang budak, ilal khairati yabtadiru, yang bersegera menuju kebaikan atau berbagai macam kebaikan. Dan bersabarlah untuk mendapatkan ilmu sebagaimana sabarnya orang yang bersungguh-sungguh. Sabral mujiddilahu. Falaisa yudrikuhu, maka tidaklah akan mendapatkan ilmu man laisa yastabiru, orang yang tidak memiliki kesabaran yang tinggi. Dan di antara kiat yang paling manfaat, yang membantu agar punya cita-cita yang tinggi, adalah merenungkan perjalanan orang-orang saleh terdahulu radhiyallahu anhum. Karena keadaan mereka itu berada dalam puncak kesempurnaan dalam ilmu dan amal. Maka jika seorang penuntut ilmu melihat keadaan mereka dalam menuntut ilmu, maka dia akan menganggap remeh dirinya. Dan dia akan anggap sedikit amalnya ya, di pandangan matanya. Maka dia akan berupaya untuk mengejar mereka dan serupa dengan mereka. Karena siapa yang serupa dengan sekelompok orang, maka dia akan menjadi bagian dari mereka. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'allaha allaha alaikum bimulahadati sayr salafi. Bertakwalah kalian pada Allah, takwalah pada Allah, perhatikanlah perjalanan orang-orang terdahulu. Bacalah karya-karya mereka dan cerita-cerita mereka. karena memperbanyak membaca karya-karya mereka sama dengan melihat mereka. Qal Ibnu Jauzi mengatakan, dalam memperbanyak membaca, fa inna yara min ulumil qaum. Siapa yang baca kitab-kitab para ulama saleh terdahulu, maka dia akan melihat ilmunya, ilmu-ilmu mereka, dan tingginya cita-cita mereka yang ini bisa membangkitkan hatinya, wayharik, dan menggerakkan tekadnya lijiti untuk rajin dan sungguh-sungguh. Intah sekian kutipan dari Saidul Khatir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seorang duduknya di suatu tempat menuntut ilmu tapi bermaksiat dan semakin hari ilmu dan akhlaknya tidak bertambah, apakah ada penghalang dia menuntut ilmu ke tempat tersebut, dan apakah harus pindah dari tempat tersebut? Ya, pertanyaan terlalu global, ya. Maka ya, penyebab maksiat dari kawan yang buruk, ya, atau kurangnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Amin. Maaf Ustaz, terkait murojaah ilmu, apakah ada kiat-kiat khususnya untuk agar murojaah dapat dilakukan secara teratur dan bermanfaat? Murojaah bisa teratur, ya, perlu tekad, kemudian manajemen waktu, kemudian murojaah tersebut bentuknya bisa kemudian meringkas, membuat bagan dari apa yang telah dipelajari. Jadi yang dipelajari kemarin itu cuma catatan-catatan yang kemudian berserakan, mungkin bisa disimpulkan dengan membuat kolom, membuat bagan, dan seterusnya. Oh, yang saya pelajari itu demikian peta konsepnya. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki mengimami seorang perempuan di musholah kantor, namun dalam musholah tersebut terdapat beberapa perempuan dan laki-laki? Ya, hukumnya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Ya, karena yang bermasalah jika terjadi berduaan. Ini tidak berduaan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.